سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam syarah salah satu usul wa adillatiha, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sedang membahas mengenai at-tawaghit, ya, para yaitu pemuka-pemuka dari tawaghut, orang yang kemudian atau pihak yang manusia melampaui batas pada orang-orang tersebut. Di antara pemuka dan pembesar dari para tawaghit tersebut ada lima. Yang pertama iblis la'anahullah. Kemudian yang selanjutnya yang diibadahi dalam keadaan dia ridha terhadap peribadahan tadi, ya. Orang-orang yang diibadahi oleh manusia dalam keadaan dia senang manusia beribadah kepada dirinya, itu juga dinamakan tawhid, yaitu orang yang melampaui batas atau dilampaui batas pada dirinya. Kemudian juga orang-orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Kalau tadi yang kedua, yang diibadahi dalam keadaan dia ridha, orang-orang beribadah kepada dirinya. Yang ketiga yaitu orang yang justru mengajak, bukan hanya ribut saja, tapi mengajak manusia, mendakwahi manusia untuk beribadah kepada dirinya. Dan kemudian yang keempat, orang yang mengaku-ngaku memiliki ilmu ghaib, mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib. Kemudian yang terakhir, man hakama bighairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dengan selain apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Maka ini lima jenis tawhid yang paling besar di antara tawhid-tawhid yang ada. Kita sudah sampai pada pembahasan jenis yang keempat, yaitu orang-orang yang mengaku memiliki ilmu ghaib, walaupun sedikit saja, walaupun kemudian mengetahui sekelumit saja, yaitu mengaku mengetahui sekelumit dari ilmu ghaib tersebut, tidak seluruhnya. Bukan mengakui bahwasanya dia mengetahui segala sesuatu apa yang terjadi dari atau di masa yang akan datang. Yang orang lain tidak mengetahuinya, bukan seluruhnya, tapi apa sedikit saja dari ilmu ghaib tersebut, maka sudah dikatakan sebagai yaitu tawhid. Di mana dalam penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dinamakan dengan ghaib sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia itu ada dua jenis. Ada yang ghaibnya nisbi. Ya, nisbi itu artinya itu relatif. Nisbi bisa diartikan relatif. Ghaib yang relatif ini artinya bagi sebagian orang adalah sesuatu yang tidak diketahui, tapi bagi sebagian yang lain diketahui. Ya. Yaitu perkara ghaib yang terjadi masa sekarang. Maksudnya apa? Misalnya sesuatu yang terjadi di tempat yang jauh, bagi kita adalah sesuatu yang ghaib. Kita tidak mengetahuinya, kita tidak menghadirinya, kita tidak menyaksikannya, tidak melihatnya, dan bahkan tidak mengetahuinya. Tapi bagi orang yang hadir di sana, itu bukan suatu perkara ghaib. Bukan suatu perkara yang dia tidak mengetahuinya, bahkan dia menyaksikannya, bahkan dia mengetahui rincian kejadian yang terjadi tersebut. Berarti bukan ghaib baginya. Maka ini ghaibnya relatif. Nah, kemudian ada jenis ghaib yang kedua, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, ghaib al-mustaqbal, ghaib yang terjadi pada masa yang akan datang. Sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang adalah ghaib yang hakiki. Setiap orang tidak ada yang mengetahui perkara ghaib ini. Apabila dia mengaku mengetahui perkara ghaib ini, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan pasti itu akan terjadi. Bukan perkiraan. Kalau perkiraan seperti perkiraan cuaca, itu perkiraan saja. Perkiraan saja bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, mengetahui pasti akan terjadi pada esok hari perkara begini, begini, begini, ya. Mengatakan pasti besok hujan akan terjadi, ya. Atau misalnya akan terjadi musibah besok hari, ya. Akan terjadi gempa, atau bahkan ada yang mengatakan akan terjadi kiamat, ya. Mengetahui kapan terjadinya kiamat, padahal itu adalah ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, akhbirni 'anis-sa'ah, beritahukan kepadaku tentang as-sa'ah, kapan datangnya kiamat, maka jawabannya apa? Mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Rasulullah dan Jibril sama-sama tidak tahu. Mereka dalam keadaan yaitu sama, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kalau seorang mengatakan bosnya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat, ini ilmu ghaib atau bukan? Ilmu ghaib atau bukan? Akan terjadi hari kiamat pada hari Jumat. Ya, bukan ilmu ghaib. Kenapa? Karena Rasulullah memberi tahukannya. Itu terjadi pada hari Jumat. Rasulullah dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari wahyu. Ya, mengetahui bosnya itu akan terjadi pada hari Jumat. Sudah. Itu yang kita ketahui, tidak perlu kita kemudian mengatakan hari Jumatnya tanggal sekian, bulan sekian, kemudian tahun sekian. Ini ilmu ghaib. Tidak boleh kemudian seorang mengaku-ngaku mengetahui yang seperti ini. Dan yaitu sudah menjadi takdir Allah yang seperti ini terjadi terus-menerus, dan ada saja yang percaya. Ada saja yang percaya. Dari zaman ke zaman, yang pertama saya ketahui yaitu yang saya dengarkan bahwasanya nanti akan terjadi kiamat pada tanggal 9 September 1999. Ada yang pernah dengar seperti itu? Kiamat terjadi 9 September 1999, artinya 9 bulan 9 tahun 1999. Nah, tidak terjadi. Ya. Itu ilmu ghaib. Ilmu ghaib terus kemudian berlangsung berkali-kali. Ada yang dengan yaitu penanggalan orang Indian atau apa? Indian Maya ketika itu, atau yang lainnya dari ramalan-ramalan yang seperti itu. Maka ini adalah ilmu ghaib. Tidak boleh seorang mengakuinya sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, ya. Termasuk juga apa yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdul Haq Hafizahullah Ta'ala pada yaitu pelajaran kita Kitab Tauhid. Di antara yang mengaku mengetahui ilmu ghaib yaitu para dukun, ya, orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, ya, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan suatu cara-cara tertentu, ya, melempar lemangkok atau kemudian juga dengan melemparkan batu, ya, atau dengan perkara-perkara yang lain, cara-cara yang lain. Semuanya itu adalah mengaku ilmu ghaib, atau kemudian dengan melihat kepada bintang, ilmu perbintangan, ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya. Namun patut untuk kemudian dijadikan catatan, apakah semua ilmu perbintangan tercela? Apakah semua ilmu perbintangan tercela? Tidak semua, ya. Ilmu yang dinamakan astronomi ini tercela atau tidak? Tidak tercela, ya. Dikarenakan ini adalah ilmu yang disebutkan oleh para ulama dengan ilmu tajyir, ilmu tentang pergerakan bintang-bintang, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, untuk mengerti arah, untuk mengerti musim, ya, kapan waktunya bercocok tanam, ya, kapan waktunya untuk, yaitu misalnya para nelayan berlayar dan yang lain sebagainya. Ini ilmu astronomi, ya, pergerakan bintang dan benda-benda langit yang dipergunakan untuk kepentingan manusia untuk mengetahui waktu, ya. Nah, kemudian ilmu apa yang tercela namanya? Ada yang tahu namanya? Astrologi, ya, yaitu ilmu yang mengenai perbintangan, kemudian menyangkutkan posisi-posisi bintang tersebut dengan apa-apa yang terjadi di muka bumi ini, menyangkutkan bintang-bintang tersebut dengan nasib seseorang yang kita ketahui dengan zodiak atau sio dan lain sebagainya. Itu namanya astrologi, menyangkutkan yaitu posisi-posisi bintang atau benda langit dengan sesuatu yang akan terjadi di muka bumi. Itu namanya astrologi, ya. Dan ini adalah sesuatu yang tercela, termasuk perkara ini mengakui ilmu ghaib, mengakui, memiliki atau mengetahui ilmu ghaib, sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Maka kalau ada ramalan-ramalan seperti itu, jangan dibaca, ya, jangan dibaca. Nah, maka orang-orang yang mengaku mengetahui tentang ghaib mustaqbal, perkara ghaib yang terjadi pada masa yang akan datang, di sini disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kita sebutkan di sini, kita baca sekali lagi, wa ghaibul mustaqbal haqiqi. Qala rahimahullah, wa ghaibul mustaqbal haqiqi. Ghaib yang terjadi pada masa yang akan datang inilah ghaib yang haqiqi. لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده. Tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. أو من أطلعه عليه من الرسل. Atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tentang ilmu ghaib tersebut dari kalangan Rasul, ya. Jadi bukan orang sembarangan, ya. Jangan kemudian langsung dipercaya seorang yang mengatakan saya mengetahui ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mengetahui ilmu ghaib, ya. Yang diperlihatkan ilmu ghaib oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para rasul saja, dan itu pun orang-orang yang kemudian dipilih dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa min ad'a ilmuhu ilmahu fa huwa kafir. Dan barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu ghaib tersebut, ilmu ghaib tentang sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang, maka dia adalah seorang yang kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jalla wa li rasulihi. Karena dia mendustakan Allah azza wa jalla dan rasulnya. Mendustakan artinya menganggap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ini salah, dusta, tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika seorang mengatakan saya mengetahui ilmu ghaib atau fulan mengetahui ilmu ghaib, berarti perbuatan dia tersebut menganggap seseorang, baik itu orang lain ataupun dirinya, mengetahui ilmu ghaib, ini seakan-akan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara tersebut, yaitu tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini di antara dalilnya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Surat An-Naml ayat ke-65. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib dari orang-orang yang ada di langit. Siapa-siapa yang ada di langit, baik para malaikat ya, ataupun yang ada di bumi, apakah itu para nabi, orang soleh ya, orang yang dikatakan sebagai wali, tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui ilmu ghaib tersebut. Nah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka para manusia tidaklah mengetahui kapankah mereka kemudian dibangkitkan, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kebangkitan, hari kiamat. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa idza kana Allahu 'azza wa jalla ya'muru nabiyahu Muhammadan an yu'lina lil mala'i annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, maka apabila Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara ghaib, baik yang di langit ataupun yang di bumi, kecuali Allah ya, tidak ada seseorang pun yang mengetahui ya, baik itu para malaikat yang di langit ataupun orang-orang yang ada di bumi dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Qala fa inna man idda'a ilma al-ghaib faqad kadzdzaba Allah 'azza wa jalla wa rasulahu fi hadha al-khabar. Maka barang siapa yang mengakui memiliki ilmu ghaib, maka dia telah mendustakan Allah 'azza wa jalla dan rasulnya dalam pengabaran ini, yaitu dalam berita ini. Dalam ayat ini ya, surat An-Naml ayat ke-65 ini. Seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini salah. Ya. Maka ini adalah suatu perkara yang merupakan kekufuran. Mengakui memiliki ilmu ghaib, maka ini adalah kekufuran karena dia mendustakan Allah dan rasulnya. Qala wa naqulu li haula'i kaifa yumkinu an ta'lamu al-ghaiba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaiba. Maka kita katakan kepada orang-orang tersebut, bagaimana mungkin kalian mengetahui ghaib, perkara ghaib, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui perkara ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang terjadi pada esok hari secara mutlak, apa yang terjadi pada masa-masa yang akan datang secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengetahui perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada beliau bahwa itu akan terjadi esok hari misalnya, atau pada akhir zaman misalnya. Ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya perang Badar sehari sebelumnya, maka beliau berkeliling di lokasi peperangan dan menyatakan bahwasanya ini adalah tempat terbunuhnya fulan, ini tempat terbunuhnya fulan. Ditunjuk tempat-tempatnya bahwasanya fulan akan mati di sini, fulan akan mati di sini, dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Dari mana beliau tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahuinya secara mutlak, tidak mengetahuinya secara mutlak. Qala hal antum ashrafu am rasul? Bagaimana mungkin kalian itu mengaku memiliki ilmu ghaib sedangkan rasul tidak tahu? Apakah kalian yang lebih mulia ataukah rasul? Apakah engkau yang lebih mulia ataukah rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa in qalu nahnu ashrafu min rasul, kafaru bihadzal qaul. Maka apabila dia mengatakan kami lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini apa? Kekufuran. Dia kufur dengan perkataan seperti ini. Saya lebih mulia daripada Rasul. Ini adalah suatu perkataan kekufuran, ya. Menjadi suatu yang disepakati oleh kaum muslimin, ya, bahwasanya Rasul adalah manusia yang paling mulia daripada para nabi-nabi yang lainnya, ya, daripada para nabi-nabi yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhr. Ya. Aku adalah pemuka anak-anak Adam pada hari kiamat, pemukanya yang paling terdepan, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan padanya, ya, tidak ada kesombongan. Padahal tersebut Rasulullah tidak menyatakannya karena sombong, tapi menyatakannya karena bersyukur sebagai bentuk rasa syukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang begitu besar. Qala wa in qalu huwa asyrafu fa naqulu limadza yuhjabu anhu al-ghaib wa antum ta'lamunahu. Namun apabila mereka kemudian berkata, ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia, maka kita berkata, bagaimana bisa ilmu ghaib tersebut ditutupi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak mengetahuinya secara mutlak, sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mulia saja dan yang paling mulia dari para manusia tidak mengetahui ilmu ghaib, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Itu cara, yaitu mematahkan hujjah atau mendebat orang-orang yang mengaku memiliki ilmu ghaib. Katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu ghaib kecuali apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau bisa tahu apakah kamu lebih mulia ataukah Rasul? Kalau dia mengatakan saya lebih mulia, nah ini ucapan kekufuran. Tapi kalau mengatakan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia, maka bagaimana kemudian Rasulullah tidak mengetahui ilmu ghaib dalam keadaan dia manusia yang paling mulia, lebih mulia daripada kamu, namun engkau mengetahuinya? Dari mana ini bisa terjadi? Qala wa qad qala Allah azza wa jalla an nafsihi. Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa taala sendiri. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattaqa min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Surah Al-Jin ayat ke-26 dan ke-27. Alimul ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah tidak menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seorang pun illa, kecuali, ya, kepada seorang pun kecuali. Masih ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang perkara ghaib, itu pun tidak semua perkara ghaib. Illa man yattaqwa, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai, min rasulin, dari kalangan rasul. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, maka para rasul tersebut, ya seluruh coba itu di situ apa? Bagaimana? Bagaimana paling tahu ya seluruh? Baik. Maka sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi rasul tersebut malaikat yang menjaga baina yadaihi wa min khalfihi, jadi di depannya dan di belakangnya dijaga oleh para malaikat. Ya. Intinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan sesuatu apapun dari ilmu ghaib kecuali bagi para rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadi diberitahukan ilmu ghaib, ya, untuk yaitu kalangan yang terbatas. Ya. Tidak semua orang bisa mengaku bahwa dia mengetahui ilmu ghaib. Hanya para rasul saja. Maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya mengetahui ilmu ghaib, tanyakan kamu rasul atau bukan? Jelas bukan rasul dia, kan? Jelas bukan rasul. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, illa man istaba min ar-rasul, min rasul. Kecuali orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasul, kamu Rasul atau bukan? Kalau dia bilang Rasul, bagaimana kira-kira? Oh, saya Rasul. Ini juga suatu yang merupakan tadi sama kekufuran, mengatakan Rasul, dirinya adalah seorang Rasul. Nah, qala wa hadhihi ayatun thaniyatun tadullu ala kufri man idda'a ilma al-ghaib. Maka ini adalah ayat kedua yang menunjukkan tentang kufurnya orang yang mengaku memiliki ilmu ghaib. Waqad amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yu'lina lil mala'i biqawlihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya untuk mengumumkan kepada al-mala', kepada manusia dengan firman-Nya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamu al-ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Surat Al-An'am ayat 50. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah, ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak bisa seorang meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali apa yang beliau miliki, ya. Yaitu pun sekarang beliau telah meninggal, tidak bisa memberikan apa kepada kita, apalagi memberikan rezeki kepada kita. Tidak boleh meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan atau diperintahkan untuk mengatakan bahwa beliau tidak memiliki perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui perkara ghaib. Diperintahkan Rasulullah untuk memberitahu kepada manusia bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara ghaib. Berarti jelas dengan Rasulullah tidak mengetahui perkara ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah wahyu dan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengada-adakan sesuatu dari diri beliau sendiri, ya. Namun semuanya adalah wahyu Allah. Beliau hanya mengikuti dan menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya. Maka ini pembahasan mengenai jenis yang keempat dari para pembesar tauhid, ya. Yaitu orang yang mengetahui atau mengakui memiliki dan mengetahui perkara yang gaib, ya. Maka dia adalah termasuk orang yang melampaui batas. Dikarenakan jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memberitahukan tentang perkara gaib kepada orang-orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Kemudian dia mengakui bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib, berarti dia telah melampaui batas. Melampaui batasannya sebagai seorang manusia biasa, bukan seorang rasul, apalagi kemudian top semesta alam yang mengetahui ilmu gaib. Maka dia telah melampaui batasan dirinya. Kemudian perkara yang terakhir, dan ini juga perkara yang penting atau jenis tauhid yang terakhir, dan ini yang kemudian sangat penting untuk dibahas karena banyak yang kemudian salah paham tentang jenis yang terakhir ini, yaitu apa? Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan selain yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Ini termasuk yaitu digolong sebagai tauhid, bahkan ru'usu at-tawahid, termasuk pembesar-pembesar para tawahid. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-hukmu bima anzalallahu taala min tauhid ar-rububiyah. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah taala termasuk bagian dari tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Li'annahu tanfidhun li hukmillahi alladhi huwa muqtada rububiyyati. Karena yang seperti itu adalah pelaksanaan bagi hukum Allah yang termasuk konsekuensi dari rububiyahnya. Jadi termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengatur alam semesta, memberikan hukum berupa hukum kauni, hukum yang terjadi di alam semesta, yaitu bahwasanya matahari akan terbit dari timur, tenggelam di barat, kemudian begitu seterusnya, kemudian juga bintang akan muncul di malam hari, kemudian juga matahari muncul di siang hari, dan yang lain sebagainya dari hukum-hukum kauni yang terjadi di alam semesta ini, ya, yang kita kenal dengan yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, itu hukum Allah Subhanahu wa taala, juga hukum syar'i, hukum-hukum syar'i, yaitu berupa ibadah kita, berupa yaitu akidah yang ada dalam hati kita, juga berupa peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan sama manusia, ya. Itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dengan jelas dan detail hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya bagi manusia. Qala wa kamali mulkihi wa tasarrufihi, dan juga termasuk bagian dari kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yaitu tasarruf, ya, pengaturan Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta ini. Qala wa li hadza sama Allah taala al matbu'in fi ghairi ma anzal Allah ala arbaban li muttabi'ihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang diikuti pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya sebagai rob-rob, orang-orang yang diikuti, dipatuhi, kemudian juga didengarkan perkataannya, padahal apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang tersebut adalah rob-rob. Kenapa? Karena menetapkan hukum adalah termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ini menetapkan hukum selain apa, bukan hukumnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa dia? Mengambil hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menetapkan pada dirinya sendiri akan dia Rabb. Allah Subhanahu wa taala menamainya sebagai Rabb dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Faqala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan ahbarahum, para hibr mereka, orang-orang alim di antara mereka, wa ahbarahum wa ruhbanahum, dan para ruhban di antara mereka, para rohib-rohib, para ahli ibadah di antara mereka, arbaban, sebagai rob-rob selain Allah. Dijadikan sebagai rob selain Allah. Kenapa? Karena diikuti, didengarkan perintahnya, didengarkan hukumnya, padahal hukumnya tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan ibadah ini dilaksanakan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan ibadah tersebut, ya. Yang ini adalah suatu perkara yang haram, itu adalah suatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Mereka nurut saja, mereka mengikuti saja, ya. Tidak mengatakan bahwasanya ini tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi diikuti pada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat tadi, maka dikatakan sebagai menjadikan mereka para pendeta dan juga para ahli ibadah tersebut sebagai rob-rob selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga mereka juga menjadikan Masih ibn Maryam sebagai yaitu yang disembah selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada sembahan yang satu saja, itu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Subhanahu wa amma yushrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka perbuat berupa kesyirikan. Berkata Syekh Al-Utsaimin, fa sama Allah taala al-matbu'ina arbaban. Maka Allah Ta'ala pada ayat ini menamakan orang-orang yang diikuti sebagai Rab-Rab. Haythu ja'alu musyarri'ina ma'allahi Ta'ala. Karena mereka, para pengikut tadi, menjadikan orang-orang tadi sebagai orang-orang yang menetapkan syariat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghalalkan, mengharamkan, memerintahkan ibadah, melarang dari perkara-perkara yang mereka larang. Qala wa sammal matbu'ina 'ubadan. Kalau para ulama bukan rob, ya, para ulama bukan rob, karena mereka apa? Hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hukum-hukum yang sesuai dengan apa? Apa yang diberitakan oleh Allah. Selama yaitu hanya ini yang dilakukan oleh para ulama, menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ini halal karena memang Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, menyatakan ini haram karena Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkan. Menyatakan ini disyariatkan, disunnahkan, diwajibkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya, mensunnahkannya, mewajibkannya. Maka ini bukan mengikuti ulama seperti ini, bukan menjadikan mereka sebagai rob, ya. Tapi apa? Mengikuti yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sepertinya adalah mengikuti syariat, mengikuti syariat. Adapun yang dimaksud di sini yaitu apa? Para orang-orang yang itu tadi memerintahkan atau melarang sesuatu yang tidak diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diikuti. Itu yang dimaksud. Qala wa tammal matbu'ina 'ubadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga muttabi'in. Dan juga menamakan orang-orang yang mengikuti sebagai 'ubad, para hamba-hamba, orang-orang yang beribadah kepada orang-orang yang diikuti. Haitsu innahum zallu lahum. Di mana mereka merendahkan diri kepada orang-orang tadi, orang-orang yang diikuti. Wa ata'uuhum, dan mentaati mereka fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala, dalam perkara yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ini dikatakan sebagai rob, yang ini dikatakan sebagai hamba, ya. Padahal dua-duanya manusia. Kenapa yang ini kemudian menetapkan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini ikut saja, ya. Maka yang ini rob, yang ini hamba, ya. Makanya adalah peribadahan, makanya adalah peribadahan mengikuti orang-orang yang menetapkan hukum syariat yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Oh, kita lanjutkan karena ini masih berhubungan. Waqad qala Adi bin Hatim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Adi bin Hatim pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ayat ini, innahum lam ya'buduhum. Sungguhnya mereka itu tidak menyembah, tidak beribadah kepada orang-orang yang diikuti tadi. Tidak bersujud, tidak kemudian menyembelih untuk orang-orang tadi. Ya. Adi bin Hatim tahu persis kenapa? Karena beliau radhiyallahu anhu sebelumnya adalah beragama Nasrani. Beliau Nasrani Kristen awalnya. Jadi tahu persis, mereka tidak mengibadahi para pendeta tadi dan juga orang-orang soleh tadi, orang-orang yang ahli ibadah tadi. Tahu persis, tidak disembah, tidak disembelih. Sembelihan bagi mereka. Maka apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uuhum fatilka ibadatuhum iyyahum. Bahkan mereka itu mengharamkan perkara yang halal. Yaitu apa? Orang-orang yang diikuti mengharamkan ini haram padahal perkara itu sudah halal dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallu lahumul haram, dan menghalalkan perkara-perkara yang pada syariat Allah sebenarnya itu haram. Ini halal. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyampaikan, dan para nabi juga menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang haram misalnya. Sedangkan tadi para pembesar tadi mengatakan itu halal. Fattaba'uhum, maka mereka mengikuti orang-orang tadi, mengikuti para pembesar tadi. fatilka ibadatuhum iyyahum, maka itulah yang disebut dengan peribadahan mereka kepada mereka, peribadahan orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang diikuti. Nah, ini dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai peribadahan, dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Masih ada panjang pembahasan tentang al-hukum bi ghariman sallallahu, berhukum dengan selain apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang bismillahi taala sallallahu ala nabiyina Muhammad. Itu penting untuk kemudian ikhwah terus hadir supaya kemudian mengerti dengan menyeluruh tentang permasalahan ini, karena ini permasalahan yang sangat penting. Jangan kemudian mengerti sebagian kemudian tidak mengetahui kelanjutannya. Mengerti itu apa? Awalnya saja misalnya, ya. Tidak mengerti tentang rincian-rincian yang kemudian akan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ini terkadang berbahaya, ya. Terkadang berbahaya, harus ikuti secara yaitu lengkap. Harus ikuti secara lengkap, maka tepat diharapkan untuk bisa terus menghadiri yaitu paling kita dalam membahas syarah telah berusul ini, supaya bisa mengetahui tentang permasalahan ini dengan gambaran yang utuh. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.